Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات طلبة العلم والطالبات yang saya hormati dan yang saya muliakan, melangsungkan pembahasan yang telah lewat, ada hal yang perlu kita mengingat sebagai sebuah prinsip di dalam kita beragama. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menulis babu qaulillah azza wa jalla fa'lam annahu la ilaha illallah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Prinsip ini berjalan di atasnya Ahlus Sunnati wal Jamaah salafan wa khalafa, baik yang dulu maupun sekarang, yaitu berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Dan kita telah dididik oleh ulama-ulama kita melalui karya-karya tulis mereka. Salah satu di antaranya kitab Al-Usul Al-Thalatha, salah satu bagaimana dia membangun kita di dalam berilmu agama dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah pendidikan yang sangat berharga sehingga kita terbebaskan dari sikap taklid. Yang namanya taklid itu adalah mengikuti orang yang tidak punya hujjah, ya, dengan tanpa hujjah. Yang dimaksud dengan taklid adalah mengikuti seseorang dengan tanpa orang yang tidak memiliki hujjah dengan tanpa hujjah. Kalau seseorang itu memiliki hujjah lalu kita ikuti, maka ini disebut dengan ittiba'. Kita disuruh oleh agama kita untuk melakukan demikian. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengerti kaidah bahwa kita harus membangun di atas ilmu, ya, ucapan dan perbuatan kita, atau kita harus berilmu sebelum berkata dan berbuat. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan agama ini kepada para ulama. Barakallahu fikum. Dan kita telah diberitahukan bahwa dalam setiap masa, dalam setiap waktu perjalanan hidup hamba ini sampai pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla pasti akan memunculkan orang-orang yang menjadi rujukan umat ini. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perintah atau perwujudan dari perintah mengembalikannya kepada para ulama. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan membangkitkan dalam setiap masa orang-orang yang akan menjadi rujukan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui bahwa akan berkesinambungannya Allah munculkan orang-orang yang menjadi rujukan di dalam agama dan keselamatan dunia akhirat bagi hamba-hamba Allah. Yang ketiga, harus kita memahami bahwa mengembalikan urusan agama dan keselamatan kita kepada yang Allah jadikan sebagai rujukan itu, itu benar-benar taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mengembalikan urusan agama kita kepada orang yang Allah telah siapkan menjadi rujukan hidup, rujukan hamba-hambanya, merupakan benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, merupakan benar-benar taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mendengar bimbingan mereka, menerima arahan dan ucapan mereka, barakallahu fikum, walaupun mungkin ucapan itu mengenai diri kita sendiri. Kelapangan dada untuk menerima bimbingan dan arahan mereka, padahal itu adalah mengenai kita dan membongkar diri kita, lalu kemudian kita berlapang dada menerimanya, ini benar-benar perwujudan dari taufik itu tersebut, mengembalikan urusannya kepada mereka, rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita mengetahui, yang memilih sebagai marja umat adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memilih para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Sehingga kemunculan alim ulama yang menjadi rujukan ini bukan karena pengangkatan individu umat ini, bukan. Namun Allah Azza wa Jalla yang mengangkat mereka, yang menjadikan mereka, memilih mereka sebagai rujukan di dalam beragama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabarakallahu fikum. Nah, termasuk dari sederetan rujukan umat ini yang masih hidup, ya, yang umurannya 90 tahun lebih, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, dan masih tegar, adalah Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu hafizahullahu ta'ala. Termasuk dari sekian ulama yang Allah angkat menjadi rujukan umat ini, barakallahu fikum, ya, yaitu dzakal imam al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Ketika datang fitnah Sayyid Qutb dengan berbagai macam bentuk ideologi yang menyesatkan, barakallahu fikum, yang mengkafirkan orang yang berseberangan dengannya, mengkafirkan ulat al-umur, mengkafirkan muslimin, maka umat ini mengatakan qala asy-syekh Rabi rahimani wa rahimakumullah. Karena beliau yang tampil memberikan bimbingan dan arahan serta bantahan yang dikeluarkan kesalahannya dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb sendiri. Para ulama mengisyaratkan kepadanya pada fitnah Sayyid Qutb, maka mereka mengatakan qala Rabi wa qala Ubayd. Ini secara barakallahu fikum ay qala Syekh Rabi wa qala Syekh Ubayd. Datang fitnah Adnan Ur'ur barakallahu fikum wal Maghrawi qala Syekh Rabi wa qala Ubayd. Muncul fitnah Al-Ma'ribi qala Syekh Rabi wa qala Syekh Ubayd. Muncul fitnah Ali Hasan Ali Abdul Hamid qala Syekh Rabi wa qala Syekh Ubayd. Muncul fitnah Al-Hajuri qala Syekh Rabi wa qala Syekh Ubayd. Ini jadi rujukan barakallahu fikum. Ketika fitnahnya Muhammad al-Imam qala Syekh Rabi wa qala Syekh Ubayd, maka di saat fitnah Sa'afiqah tertendang ini barakallahu fikum dari beberapa pihak. Yang dulu di awal fitnah itu qala Syekh Rabi wa qala Syekh Ubayd. Tapi di saat fitnah yang dikobarkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi sudah tercabut kesiqahan tersebut. Lenyap dan hilang kepercayaan besar yang diberikan tersebut barakallahu fikum. Maaf, bukan cuma sampai di sini. Tercabutnya kesiqahan mereka ini kepada Al-Imam Rabi, ini sebuah tanda tanya besar sekali. Apakah dia akan menzalimi engkau dalam fitnah Sa'afiqah ini, bahwa dia akan berbuat zalim kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah, akan kemudian berdusta, akan kemudian barakallahu fikum berbuat zalim kepada Syekh Muhammadnya sendiri? Kenapa anda sekarang mencabut kesiqahan engkau? Mungkin engkau akan berteriak maaf-maaf kalau sekiranya Syekh Rabi berbicara tentang Ustaz di Indonesia, taruhlah Ustaz Askari, kita akan tinggalkan dia. Apa benar anda itu jujur? Sekarang sudah berbicara tentang Muhammad ibn Hadi, anda tidak memperlihatkan kejujuran. Bukankah itu adalah sikap kedustaan? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya berbicara tentang Ustaz Askarinya berbicara, apakah anda akan nerima? Rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk dari bahaya fitnah Sa'afiqah, tercabutnya kepercayaan seseorang sunni salafi kepada imam marja dakwah ini. Yang kedua, bukan cuma sampai tercabut maaf-maaf. Munculnya berbagai macam celaan. Sampai kemudian kamus celaan itu luar biasa. Maaf-maaf, kita tidak berbicara celaan tentang ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Habis-bis. Sudah tidak ada nilainya. Tetapi celaan terhadap imam-imam tersebut. Bukan cuma hanya sebatas tercabutnya kepercayaannya dengan fitnah akibat buruk fitnah Sa'afiqah tersebut, tetapi muncul celaan-celaan dan celaan. Sejarah mengulangi dirinya sendiri di saat fitnah Falih Al-Harbi, di saat fitnah Haddadiyah, di saat fitnah Yahya Al-Hajuri, Al-Ma'ribi. Terulang kembali sejarah itu. Yang disasar, dicela dan dicerca adalah ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Saya akan bacakan kepada antum barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah bihudu ma'a Muhammad bin Hadi hadahullah kullu dalilin nadzkuruhu muwathaqun bisautihi. Setiap dalil yang kita sebutkan diperkuat dengan suaranya atau dengan tulisan tangannya atau dengan persaksian yang memberikan saksi. Al-halaqatul ula, halaqah yang pertama, ma qalahu Muhammad bin Hadi fi haqqi ahli al-ilmi fil majalisil khassah wa ghairihi. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Hadi pada haknya ahli ilmu, baik di majlis-majlis khusus atau selainnya. Famin dzalik qauluhu, ucapan dia, Al-Albani laisa bifaqih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Albani laisa bifaqih. Syahida bihada asy-syaikh Yahya An-Nahari. Yang menjadi saksi terhadap ucapan ini adalah asy-syaikh Yahya An-Nahari. Al-Albani laisa bifaqih. Ini sebelum barakallahu fikum. Karena Ummahat sudah punya kitabnya barakallahu fikum. Setelah ya yang lain semogalah ya bisa memilikinya barakallahu fikum tulabul ilm. Ya, kita akan melihat sejarah mengulangi sejarah yang telah lewat dengan pemain yang berbeda barakallahu fikum. Qauluhu al-Albani laisa bifaqih, ini tidak ada ini. Jadi tidak ada, saya tambahkan dan maaf-maaf belum dicetak. Ini masih ada di HP ya. Afwan barakallahu fikum. Yang kedua, qauluhu an kalam al-Imam al-Albani fi mas'alatil hamil wal murdhi idza aftarata madza yajibu alaihim. Qala kalamul Albani batil. Kalam al-Albani sakit. Kalam al-Albani yunaqidul Quran. Allahu yaghfiru lil-Albani. Ini jauh sebelumnya. Tapi sudah ada kalimat ini. Coba, sangat-sangat mengerikan barakallahu fikum. Sehingga apa yang muncul sekarang ini, sesungguhnya bagi orang yang mengerti itu semua, bukan sesuatu yang aneh sesungguhnya. Ucapan Al-Imam Al-Albani ketika terkait dengan hukum seorang wanita yang hamil, kemudian menyusui, lalu berbuka. Dia berbuka. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memberikan barakallahu fikum bimbingan atau peletakan hukum bahwa dia adalah membayar fidyah. Ditanggapi oleh Ibnu Hadi, kalam al-Albani batil. Allahu Akbar. Kalam al-Albani sakit. Sakit itu ya jatuh, berguguran, sakit. Kalam al-Albani yunaqidul Quran. Kalam al-Albani yunaqidul Quran. Ya. Allahu yaghfir lil-Albani. Tidak ada maaf. Padahal itu adalah wijha, sisi barakallahu fikum nazar al-Imam al-Albani terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba seperti ini ucapannya. Syahida ala hadha Muhammad bin Abdul Karim al-Bastamili wa Muhammad Ali al-Majiri. Yang menjadi saksi terhadap ucapannya barakallahu fikum. Ucapannya qauluhu. Asy-Syaikh Rabi ana a'dzuru. Asy-Syaikh Rabi, saya berikan uzur dia. Ya, apa maksudnya berikan uzur? Barakallahu fikum. Berarti ada sesuatu pada diri Syekh Rabi yang kemudian diberikan uzur. Ini dalam berbicara tentang masalah fitnah. Syekh Rabi memberikan pujian terhadap orang yang dituduh sebagai su'afiqah. Ya, masyayikh barakallahu fikum thayyibun min tullabihi hafizahullah min tullabihi aidan, termasuk dari murid-muridnya juga. Saya berikan uzur. Kenapa? rajulun kabirun fisin. Orang sudah tua, ya Allah. Wa dha'ifun fi hadhihi al-ayyam limaradhi. Lemah pada hari ini karena sakit. Coba antum perhatikan. Ya Allah. Alim besar yang menjadi rujukan Anda perlakukan seperti ini. Lakinnahu qa'imun bil ilmi yas'al fayujib. Tapi dia bangun, artinya tegak menegakkan ilmu, dia ditanya lalu menjawab. Coba kalimat awalnya, rajulun kabirun fis sin wa dha'ifun. Ya, fi hadhil ayyam limaradhi. Ini dalam kondisi beliau berbicara tentang fitnah ini. Tapi sedemikian ucapan dan kata-katanya. Ini terdapat suaranya langsung. Muhadaratul khurud minas suma. Dalam muhadarahnya sendiri, barakallahu fikum. Qauluhu, ucapan dia. Ba'da'an radda syaykh rabi ba'da adillatihil mad'umah. Di saat syaykh rabi membantah sebagian dalil-dalilnya yang dianggap dalil, apa katanya? Coba untuk perhatikan baik-baik. Ya, ini di depan alim jahban yang menjadi rujukan umat dalam semua perkara-perkara fitan. Kata dia, sa'uridu ma'indi. Ya sudahlah, kalau Anda, maksudnya, kalau Anda tidak nerima, ya wis saya sampaikan semuanya ini di ma'indi minal adil alal uqala min bani Adam. Atas orang-orang berakal di kalangan anak Adam ini. Terus Syekh Rabi dianggap apa? Dianggap tidak berakal. Karena membantah apa yang dia anggap sebagai dalil. Ya, saya mau sampaikan dalil-dalilku di hadapan orang-orang yang berakal. Wah, Syekh Rabi dianggap mana? Coba antum perhatikan baik-baik. Agar jangan ada saudara kita yang ikut nimbrung menebarkan kezaliman akan dicoba dengan kezaliman suatu saat. Karena kezaliman itu menjadi zulumat. Engkau ikut membela, engkau ikut menyebarkan, maka engkau adalah zalim, pelaku kezaliman, barakallahu fikum. Coba antum perhatikan baik-baik. Sa'urid, Syekh Rabi membantah sebagian dalil yang dibawakan oleh Ibnu Hadi. Ya, Syekh Rabi, ini di depan Syekh Rabi. Dia mengatakan, saya akan sampaikan dalil-dalilku ke orang-orang yang berakal dari Bani Adam. Ya Allah. Wa Syekh Rabi la yaqil apa yang disampaikan oleh Ibnu Hadi. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Qauluhu Abdul Wahid yatala'ab bisyaykh Rabi. Syahida bihadha ahadul ikhwa alladhi tarakuh. Kalau yang tadi di atas, naqalahu Abu Usamah Al-Quri. Ya, disampaikan kalimat ini oleh Abu Usamah Al-Quri. Ini pembela Ibnu Hadi. Dibongkat ini loh celaannya. Dia bukan dalam rangka kemudian... Ya mungkin karena enggak paham, ini adalah ucapan celaan bagi ahlu sunnati wal jamaah. Ini adalah celaan yang sangat menghinakan Syekh Rabi. Bisa dibantah barakallahu fikum ucapannya dan dalil-dalilnya. Dia mengatakan, saya mau sampaikan ke orang-orang berakal dari Bani Adam. Ya subhanallah, ya subhanallah. Abdul Wahid yatala'ab bi Syekh Rabi. Coba untuk perhatikan. Sejarah ini terulang kembali. Barakallahu fikum. Yang Syekh Rabi itu dicela dan dicerca dari teman-teman dekatnya. Yatala'ab bi Syekh Rabi. Abdul Wahid yatala'ab bi Syekh Rabi. Ya. Syahida bihada. Yang mempersaksikan kalimat ini adalah seseorang yang telah meninggalkan dia. Qauluhu, Asy-Syekh Rabi makhdu'un bi Arafat. Ya. Syahida bi hadza Abu Raihanah Salim Al-Ghuryani min tullab Syekh Rabi. Min tullabihi aydhan. Syekh Rabi tertipu dengan Arafah. Tertipu, barakallahu fikum. Coba antum perhatikan bagaimana Syekh Rabi ketika membantah, akan disebutkan nanti dalam risalah yang kita baca. Namun sekarang saya nukilkan bagaimana bentuk celaan-celaan terhadap yang menjadi rujukan agar orang-orang yang membelanya kemudian barakallahu fikum dengan cara buta dan membabi buta agar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini loh kondisi orang yang engkau bela. Iya, ahlu sunnati wal jamaah tidak akan berbuat demikian barakallahu fikum. Kalau di sana imamnya mencela, ya tentu kan murid-muridnya akan lebih lagi bentuk celaannya lebih keji dan lebih kotor. Barakallahu fikum. Kemudian ucapannya, Asy-Syaikh Rabi muhatun bis-sa'afiqah wala ma yaduru haulah. Asy-Syaikh Rabi itu dikelilingi oleh sa'afiqah. Tapi ingat apa itu sa'afiqah kemarin? Abdul Malik? Malik? Hah? Orang yang enggak punya apa-apa. Ya Allah. Mengelilingi Syekh Rabi itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Yang namanya orang enggak punya ilmu berarti ucapannya, perbuatannya, segala perilakunya, akhlaknya, adab-adabnya dibangun di atas kebodohan dan kejahilan. Soal fikum. Enggak punya apa-apa barakallahu fikum. Wala ma yaduru haulah. Dan juga apa yang sedang mengitari sekarang. Ya. Yeah. Dikelilingi Syekh Rabi barakallahu fikum oleh kalau bahasa Ja'far dulu ketika didudukkan oleh asatidah barakallahu fikum dalam sebuah majlis yang kesepakatannya bahwa laskar jihad itu dibubarkan. Ya, barakallahu fikum. Sampai kemudian berdasarkan bimbingan para ulama, Ja'far ngomong, kita terkejut barakallahu fikum. Syekh Rabi sekarang sedang dikitari oleh api-api fitnah. Coba antum bayangkan barakallahu fikum. Kita mendengar itu semua. Padahal dari awal dia mengenal dakwah. Sampai kemudian menyelamatkan tentu ba'dallah azza wa jalla. Setelah dia karya-karya Syekh Rabi. Yang kemudian dibacakan di sana sini. Tentang Abdurrahman Abdul Khaliq. Tentang Yahya Ihya'ut Turat. Gegap gempita Ja'far membacakan dari satu majlis ke majlis yang lain. Naqdur Rijal bantahan terhadap kaum sururiyun. Ketika sang alim ini mengingatkan dia, menasihati dia, membimbing tidak sesuai dengan selera, berubah. Dia sedang dikitari oleh api fitnah. Ya Allah. Terus Ja'far aman dari fitnah. Artinya barakallahu fikum sampai Syekh subhanallah Al-Jazairi menyebutkan siapa saja yang berbicara dengan tanpa al-haq wa kulima dia akan barang siapa yang membicarakan seseorang dengan kebatilan maka dia akan dibicarakan dengan al-haq. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal barakallahu fikum. Keberikutnya syahida bihadza Ali al-Marhali. Qauluhu wa ma'a hadza yaqul bi anna lam natarabba ala kutubi syekhil Islam walam nurabbi tullabana ala kutubi syekhil Islam faqata'allahu lisana ula'ikal kadzabin sautiyah mansurah. Kata beliau, ketika dia mendengar ada yang mengucapkan bahwa perilaku seperti ini mencela adalah orang yang tidak terdidik di atas kitab-kitab Syekhul Islam. Dan orang ini tidak mendidik para pelajar ilmu tulabana, tulab-tulabnya di atas kutub Syekhul Islam. Ketika disebutkan demikian, ya, dia mengatakan qata Allah lisana ulaikal kadzabi. Semoga Allah memotong lisan orang-orang yang berdusta. Ini tersebar suaranya, barakallahu fikum. Antum tahu siapa yang mengatakan bahwa mereka tidak terdidik di atas kitab-kitab dan karyanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum tahu siapa yang mengatakan demikian? Barakallahu fikum. Dan tidak mendidik para tulabnya di atas kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang mengatakan ini adalah Syekh Rabi. Apakah Syekhul Islam mengajarkan ia mencerca dan mencela? Apakah Syekhul Islam mengajarkan seseorang untuk mencela di rumah Allah, menuding seseorang akhir berzina? Barakallahu fikum. Lah, Syekh Rabi mengatakan bahwa orang yang seperti ini tidak terdidik di atas kitab-kitab Syekhul Islam. Ngamuk. Ya, ngambek, tidak nerima, sakit hati, barakallahu fikum. Ini keluar ucapan. Qata Allahu lisana ulaikal kadzabi. Habis, barakallahu fikum. Qauluhu ba'da an akhbarahu Azhar bitazkiyati Syekh Abdul Ghani liman yasifunahu bisa'afiqah qala man yuzakkihim yulhaq bihim. Surat Sautiyah Mansurah. Ucapan Ibnu Hadi di saat Azhar Saniqarah yang berasal dari Jazair, sahibul fitnah barakallahu fikum, di Jazair Syekh Rabi sudah mentahdirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah darinya barakallahu fikum. Di saat Azhar ini Lazhar Saniqarah memberitakan kepada Ibnu Hadi kalau Abdul Ghani, ya, Asy-Syaikh Abdul Ghani Waisat barakallahu fikum memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada orang yang dituding sebagai su'afiqah di Aljazair. Wallahi, ulama-ulama di Aljazair itu luar biasa perjuangannya barakallahu fikum. Ya, satu persatu rujuk ketika dibantah Lazhar ini siapa, jamaah ini siapa yang telah mentahkik kitab-kitab ahlul bid'ah wal ahwa sampai sekian puluhan tahkikan. Lo ini yang dijadikan pembela dalam fitnah su'afiqah. Para ulama berbicara ini lo. Sampai kemudian mereka satu persatu ya balik meninggalkan para pembela-pembela Ibnu Hadi di Aljazair. Barakallahu fikum. Nah, Lazhar Saniqarah menyebutkan orang-orang yang dituding atau diberikan rekomendasi disebutkan. Setelah itu keluar ucapan Ibnu Hadi, yang memberikan rekomendasi kepadanya dia adalah su'afiqah. Antum tahu siapa yang memberikan rekomendasi kepada ulama yang ada di Aljazair yang disebut dengan ulama al-islah? Al-ulama islah ini karena mereka di saat datang kepada Syekh Rabi, ya, siapa? Ada yang ngomong? Oh, di sebelah. Ketika mereka ulama dari Jazair datang kepada Syekh Rabi, muhakamah, Syekh Rabi mengatakan, ya, tegakkan tanasu, jadilah kalian ta'akhi, kalian berdamai al-kitab was-sunnah ala fahmi salafil ummah, pulang mereka sudah siap-siap untuk melakukan. Ibnu Hadi menelpon Lazhar Saniqarah ini, mengobrak-abri bimbingan Syekh Rabi, Syekh Ubay, terekam dan disebarkan di Hayal Arami. Ini loh buktinya, yang menyuruh jangan duduk, jangan ini, jangan bersatu, jangan melakukan solo bersama mereka, hancur lebur barakallahu fikum. Ya, nah kata Ibnu Hadi, siapa yang memberikan tazkiyah kepada mereka, maka dia adalah sahafiqah. Antum tahu siapa yang mentazkiyah mereka? Di dalamnya adalah Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Siapapun yang mentazkiyah mereka adalah sahafiqah. Tidak ada yang selamat. Barakallahu fikum. Kemudian menyebutkan, qauluhu alladhi yudafi'un anis sahafiqah la tastaqbiluhum fadlan an tajlisu ilaihim wa tasma'u lahum. Ya. Orang-orang yang membela sahafiqah, jangan kalian terima mereka, lebih-lebih duduk dengan mereka dan mendengar ucapan mereka. Antum tahu siapa yang memberikan pembelaan terhadap yang dituding sahafiqah? Dzakal Imam Rabi wa dzakal Imam Ubaid, barakallahu fikum. Berikutnya sudah kita baca kemarin kalimat ini. La yufham min qauli, kata dia, jangan tidak difahami dari ucapanku, mulhaquna bi ahlil ahwa tabdi'un illa lam la yafhamu min qauli, mulhaquna bi ahlil ahwa tabdi'un illa jahil aw sahibu hawa. Ini dibawakan oleh Abu Usama Al-Quri, termasuk pembelanya, barakallahu fikum. Tidak difahami atau tidak ada yang memahami ucapanku, ya, seperti yang kita sudah baca ta'liqat Asy-Syaikh Rabi, barakallahu fikum. Di sana mencela sahafiqah dengan mengatakan mulhaquna bi ahlil ahwa. Dia diikut sertakan, digabungkan bersama ahlul ahwa. Tidak ada yang memahami ini tabdi kecuali jahil sahibu hawa. Padahal kita baca bahwa yang memahami demikian, Anda mengatakan mulhaqun bi ahlil ahwa itu tabdi, adalah dzakal Imam Rabi yang mengatakan bahwa ini tabdi'un lahum. Ini sebuah fonisan mubtadi terhadap mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada yang memahami demikian kecuali jahil atau sahibu hawa. Kalimat-kalimat ini maaf-maaf. Ya, bagi ahlus sunnati wal jamaah yang mengerti ilmu sekecil apapun, ini bukan ucapan kecil, bukan ucapan ringan. Barakallahu fikum. Kemudian dia menyebutkan, Asy-Syaikh Ubaid lahu qawa'id wa Syekh Abdullah Al-Bukhari lahu qawa'id tukhalifu qawa'id as-salaf wa Syekh Rabi yu'ayyiduhuma fi dhalik walakin sa'amiluhum bil qawa'id allati ja'aluha hum. Allahu Akbar. Syekh Ubaid memiliki kaidah-kaidah, Syekh Abdullah Al-Bukhari memiliki kaidah-kaidah yang menyelisih kaidah-kaidah salah. Asy-Syaikh Rabi menguatkan keduanya, membela keduanya. Tapi saya akan melawan mereka, akan menghadapi mereka dengan kaidah-kaidah yang mereka letakkan. Ya Allah. Terus kaidah yang mana? Tidak ada jawaban. Yang menyelisih itu yang mana? Tidak ada. Bus yang penting, bro, celah, cerca, barakallahu fikum, ngomong. Nah ini semestinya kita ahlu sunnati wal jamaah harus membangunnya barakallahu fikum di atas al-ilm, sikap kita, pembelaan kita, kebenciannya kita, cintanya kita, ya, harus dibangun barakallahu fikum di atas ilmu ikhlasan lillahi azza wa jalla. Kemudian 13, muharabatuhu liman ya'khudhu bi kalami Syekh Rabi' wa Syekh Ubaid wa Syekh Bukhari fi hadhil fitnah wa hadha ma'lumun anhu. Peperangan yang dia lakukan terhadap siapapun yang mengambil ucapan Syekh Rabi', ucapan Syekh Ubaid, ucapan Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam masalah fitnah ini sesuatu yang sangat-sangat ma'lum. Ya, maaf-maaf kalau kita yang menganggap artinya dikasihani, kita suatu saat mungkin akan dikasihani oleh orang yang membela atau yang berjalan dalam fitnah su'afiqah dengan orang yang zalim. Kita yang dikasihani, kasihani ye, kasihani le ye, barakallahu fikum ye, dibodoh-bodohi dan seterusnya, dituding bodoh, dituding ini, sabarkan diri. Engkau kembali kepada imam atau ulama rujukan, ya, di masa barakallahu fikum fitnah, ini merupakan nikmah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang, beliau penulis menyebutkan celaannya terhadap Syekh Ubaid. Asy-Syekh Ubaid intahaina minhu min zaman. Ya. Syekh Ubaid sudah selesai kita dari dulu. Akhaduhu ma'ahum. Mereka su'afiqah ini mengambil Syekh Ubaid bersama mereka. Wa tawaqqu 'alaihi. Mereka menggantung kepada Syekh Ubaid. Kama yatuqus siwar 'alal mi'sam, seperti gelang. Coba barakallahu fikum. La yara illa an tariqihim. Dia tidak melihat Syekh Ubaid itu berpendapat kecuali dari jalan mereka. Wala yasma' illa an tariqihim, dan tidak mendengar informasi kecuali dari jalan mereka. Soal fikah. Ya. Jadi habis ilmunya Syekh Ubaid, tidak kemudian ada makna tasabbutnya, ada makna dia mengkaji barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syahida bihadha Abu Raihana Salim Al-Ghariani. Kalau Ubaid mazzaqad da'watah. Ubaid telah mencabik-cabik dakwah. Coba antum perhatikan. Sebelum muncul fitnah ini, pujian Ibnu Hadi terhadap Syekh Ubaid luar biasa. Pujiannya terhadap Syekh Abdullah bin Abdul Rahim luar biasa. Ketika kemudian dia pengibar dan pengobar fitnah soal fikoh ini, berubah seketika barakallahu fikum. Lagi, Ubaid la qimata lahu. Ubaid itu tidak punya nilai. Wala wazna. Ya, tidak punya timbangan. Artinya tidak ada nilai lah. Wala yusawi halalah wala falsa. Falsa. Sesuatu yang paling ringan, ya, mata duit, mata sebuah mata, ya, duit barakallahu fikum, tapi wallahu alam saya mencoba mencarinya apa maknanya. Tapi dengan kalimat ini kita mengerti bahwa celaannya kepada Syekh Ubaid tidak punya nilai, sudah cukup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syahida bihadza Ali bin Ahmad Al-Madkhali. Kalau tidak salah, Ali bin Ahmad Al-Madkhali ini menantunya Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Qauluhu akhraja asyritata Syekh Ubaid. Asy-Syekh Ubaid khalafal usul. Ketika ditanya dengan dari ashab bermenjaham tempat tentang kasat-kasat Syekh Ubaid, ya, keluarkan kasat Syekh Ubaid. Keluarkan karena menyelisihi al-usul. Subhanallah, barakallahu fikum. Qauluhu Abdullah al-Bukhari yamut law raha anhu Arafat. Bukhari akan mati dia kalau Arafat pergi darinya. Jadi hidupnya Abdullah al-Bukhari dalam pandangan dia, Syekh Abdullah bin al-Bukhari, karena adanya Arafah. Ya Allah, pujian ulama kita terhadap Dhaka Syekh Abdullah al-Bukhari. Wa huwa ma'ahum, lakin arju ayyar da'ahu ilmu. Semoga dia dikembalikan oleh ilmunya. Syahida bihadha Abu Raihana Salim al-Ghariyani. Qauluhu majalis al-jum'ah ma ja'ana minha illa syarr. Ya Allah. Ya, majlis Jum'ah. Di sana barakallahu fikum, di majlis masjidnya apa? Ridwan, ya. Masjid Ridwan di tempat masyayikh, ya. Salah satu dari masjid yang diberikan kemerdekaan padanya Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk menggarapnya. Dan Masya Allah semuanya masyayikh bergantian khutbah. Setelah itu Syekh Ubaid memberikan apa namanya ta'liqat atau wejangan daras. Setelah itu lah ini diucapkan, disebutkan majalisul jum'ah ma ja'ana minha illa syar. Syahida bihadha Abu Raihanah aydan. Berikutnya Abdullah al-Bukhari ra'sul fitnah. Zahaba ila Riyadh wa qala dhalik. Pergi ke Riyadh mengucapkan kalimat ini bahwa Abdullah al-Bukhari ra'sul fitnah. Abdullah al-Bukhari kadzdzab wa la tazuruhu. Naqalahu anhu ba'du muta'assibatihi. Ini ditulis tulisan haula innas di saat mencela Syekh Abdullah al-Bukhari. Ini ucapan Syekh Muhammad, kata mereka, Abdullah al-Bukhari kadzdzab wa la tazuruh. Sampai keluar ucapan Syekh Rabi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian 27 celaan yang tertulis, dan ini akan di apa namanya disusul dengan barakallahu fikum yang keberikutnya, sehingga bahasa komus Syekh Abdul Aziz Al-Mubaraki, murid dari Syekh Zaid Al-Madkhali dan murid Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, telah menyebutkan bentuk-bentuk komus, ya, kosa kata celaan dan cercaan mereka. Ini adalah sebagai gambaran barakallahu fikum, sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Kaif di masa fitnah al-Ma'ribi habis Syekh Rabi. Kenapa, melalui apa? Dicela melalui orang-orang dekatnya. Sebelumnya Falih al-Harbi, ya, barakallahu fikum, dicela dengan dekat-dekat beliau. Kemudian juga fitnahnya al-Hajuri dicela dan dihabisi. Ali al-Halabi dicela dan dihabisi. Tapi kok masih tegar, ya? Itulah dia barakallahu fikum, orang-orang yang menjadi pilihan tentunya Allah Azza wa Jalla. Kita melihat bagaimana juhudnya, kesungguh-sungguhannya di dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita masuk mengulangi kembali ucapan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala kemarin sempat kita singgung, dan belum barakallahu fikum ada yang memegang kitabnya halaman 1. Kita baca barakallahu fikum kesimpulan dari apa yang saya sebutkan tadi, yaitu bahwa fitnah sa'afiqah ini adalah fitnah yang sangat besar, mencabut kesiqahan seorang sunni salafi terhadap marja di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Kedua, fitnah sa'afiqah itu menghabisi para ulama yang menjadi rujukan. Ya, antum jangan mengatakan masyayikh sudah habis, ustaz-ustaz wis habis, di seluruh negeri yang ada padanya salafiyun tidak ada yang tersisa kecuali para musa'fiqun, mereka yang menerima ucapan Ibnu Hadi, yang selamat dari fitnah barakallahu fikum, yang selainnya adalah so'afiqah. Antum so'afiqah. Ya. Jadi antum barakallahu. Kenapa? Karena guru-guru antum so'afiqah semuanya. Terus syekhnya antum, syekh gurunya antum so'afiqah. Syekh guru syekhnya antum so'afiqah. Habis barakallahu fikum. Faqad qala fadilatu syekhina al-allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah an adillati Muhammad bin Hadi al-Maz'umah. Sungguh telah berkata fadilatu syekhina al-allamah Rabi bin Hadi tentang dalil-dalil Muhammad bin Hadi yang diduga dan disangka sebagai dalil. Kata Syekh Rabi, ana qara'tuha harfan. Ya, Anda itu membaca dari siapa? Terus membela dalilnya Ibnu Hadi. Anda itu membaca dari mana? Wa Syekh Rabi mengatakan, saya itu telah membaca huruf demi huruf. Aku tidak menjumpai ma wajadtu indahu wala dalil. Aku tidak menemukan dan menjumpai padanya ada dalil. Qara'tu kalamahu harfan ma indahu wala nis dalil abadan. Saya sudah membaca ya huruf per huruf apa yang ada padanya dan saya tidak menemukan setengah dalil pun. Allahu Akbar. Ini dari kalam Syekh Rabi hafizahullahu taala. Wa qala fadilatu syekhina al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali, rujukannya disebut di bawah. Berkata Syekhuna al-allamah Syekhina al-fadilatu Syekhina al-allamah Rabi bin Hadi Muhammad bin Hadi ma indahu adillah ma indahu wala nisfu hujjah. Muhammad bin Hadi tidak memiliki dalil. Dia tidak memiliki walaupun setengah hujjah. Dan terus kita di Indonesia teriak-teriak, oh dia punya hujjah, dia punya hujjah. Ini kan membusungkan dada engkau di hadapan dzakal imamul jahbat. Anda membusungkan dada di hadapan dia yang sudah mengatakan saya telah membaca huruf per huruf. Saya tidak punya. Kedua, Anda itu barakallahu fikum dalam perbuatan engkau mengatakan Ibnu Hadi punya dalil, Anda itu lebih pintar dari Syekh Rabi. Anda itu lebih hebat. Anda itu lebih jagoan. Anda itu lebih alim. Anda itu lebih segala-galanya. Kenapa? Anda tahu Syekh Rabi enggak tahu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, ayo datangkan bukti-bukti kalian jika kalian itu orang-orang jujur. Hajuhum bihadhil ayah wa mathilatiha wa talibuhum bil adillah. Gugat mereka. Ya, dengan ayat ini dan yang semisal dengan ayat ini, tuntut mereka dengan bukti-bukti, dalil-dalil. Ayo. Anda mengatakan Syekh Abdullah bin Salfik itu so'fu. Ya? Mana hujah Anda? Mana hujah engkau? Anda mengatakan dia adalah so'fu. Mana hujah engkau? Oh, ada di Syekh Rabi, di Syekh apa namanya Muhammad bin Hadi. Loh. Wah, Syekh Rabi mengatakan enggak punya hujah kok. Berarti Anda dusta lagi. Barakallahu fikum. Ya. Hajuhum bihadil ayah. Bantah dia dengan ayat ini. Ya. Dan yang semisal dengannya. Ayo tuntut mereka dalil-dalil. So'afiqah. Apa sih so'afiqah itu? Kata beliau. Kata Syekh Rabi. So'afiqah itu beliau jelaskan alladzina laisa indahum ilmun. So'afiqah itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Maaf. Ya. Kalau misalkan Abu Uli, saya mengatakan Abu Uli itu su'fu, saya yakin antum tidak akan menerima. Walaupun dia tinggal di Bima, dia juga mendengar kajian-kajian asatidah. Dia punya ilmu, tahu ini dan itu, barakallahu fikum. Ya? Dan tidak akan, loh, dia sudah berupaya untuk meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan ma'asi, meninggalkan, kok sekarang dikatakan su'fuk. Su'fuk itu orang yang tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu. Kalau sekiranya kata Syekh Rabi, ha'ula fihim asatidah. Di tengah yang orang-orang yang dituduh su'afiqah itu ada asatidah. Ini gelar profesor. Ya. Wa jami'iyun, keluaran-keluaran jami'ah. Wa indahum doktorah. Mereka punya gelar doktor, magister. Wa fihim man indahu dakwah. Di kalangan mereka ada yang gencar menebar dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Ya. Cuma tidak sejalan dengan kemauan Rasul Musa'zik, kepalanya, ya, pimpinan penebar fitnah so'afiqah, lalu kemudian menjadi so'afiqah. Nas'alullah salamatul afiyah. Semoga Allah menjauhkan kita. Barakallahu fikum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Ya, kata Syekh Rabi kembali mengulangi ayat ini. Fa illam yakunu sadiqin, kalau mereka itu bukan orang-orang jujur di dalam mendatangkan hujah dan bukti dan dalil, fa ulaika humul kadzibun adz-dzalimun, mereka itulah orang-orang yang berdusta dan zalim. Alladzi yat'anu fin nas bighairi dalilin hadza kadzib, orang yang mencela manusia dengan tampak dalil bahwa ini adalah kadzibun. La tatakallamu fi ahadin illa bil hujaji wal barahin al wadhihah kasyams. Anda atau kalian jangan berbicara tentang seseorang kecuali dengan hujah-hujah dan bukti-bukti yang terang bagikan matahari. Muhammad bin Hadi, ma indahu syai'un, ma indahu dzurratu dalil, ma fihi illa dzulm. Muhammad bin Hadi tidak punya apa-apa, tidak punya sebesar biji sawi dalil, tidak ada pada perbuatannya kecuali kezaliman. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita langsungkan setelah beliau Syekh Fawaz menukilkan ucapan Syekh Rabi, kemudian beliau mengatakan waqad bada'al amru. Perhatikan baik-baik, ini munculnya sebuah sejarah fitnah sa'afiqah. Waqad bada'al amru, mulai muncul perkara ini. Bitahdhir Muhammad bin Hadi minasyaih Arafat bin Hasan al-Muhammadi. Ya. Munculnya perkara ini mulai dari tahdhirnya Asyih Muhammad bin Hadi, Muhammad bin Hadi terhadap Asyih Arafat bin Hasan al-Muhammadi. Ya, ini termasuk min tulabi. Bahkan dia sendiri menyanjung min abraz, termasuk orang yang paling dari murid-muridnya. Masuk muridnya Syekh Ubay, wa Syekh Rabi, dan seterusnya. Syekh Arafat barakallahu fikum. Pujiannya Syekh Rabi, pujian Syekh Ubay luar biasa. Nah, dia mentahdir. Ini awal muncul perkara ini. Barakallahu fikum. Faqad hadzara Muhammad bin Hadi minhu fi lailatul jum'ah. Mulai mentahdir Arafat bin Hasan al-Muhammadi ya, pada malam Jumat tanggal 9 Sya'ban tahun 1438. Kalau sekarang kita kan pada tahun berapa? 1440, berarti sekitar berapa tahun? Sekitar 2 ya. Kurang. Hampir 2 ya. Hampir 2 tahun. Bagaimana bentuk tahdzirannya? Wa amara ai Ibnu Hadi biman'ihi minal musyarakati fi dauratin ilmiyatin walam yadhkur fi waqtiha ayya sababin minal asbabil mujibati litahdir. Jam berapa ya? Oh, sebelah. Sebentar lagi. Jadi kita tidak ada istirahat, ya, kita langsung pulang. Ya, Ummahat minta istirahat. Yes, karena sampai jam 12 katanya, Masya Allah. Hebat sekali. Sampai jam 12 tapi minta istirahat. Tidak, kita tidak ada istirahat tapi kita langsung pulang, Insya Allah. Beliau, Muhammad Ibn Hadi memerintahkan untuk melarang ikut bersama-sama dengan masyayikh yang lain dalam daurah ilmiah. Dan dia Ibnu Hadi tidak menyebutkan sebab apapun yang mengharuskan Asy-Syaikh Arafat itu untuk kemudian ditahdir. Barakallahu, nanti akan dibuktikan ini loh, bukti-bukti-bukti-buktinya. Ya. Antum akan menemukan shadaqah dzakal Imam Rabi. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Rabi bahwa Ibnu Hadi tidak memiliki hujjah. Dia mengatakan, ya, barakallahu fikum. Jadi setelah mentahdir ya kurang lebih atau 2 tahun kurang barakallahu yang telah lewat mentahdir. Tsumma tatawwaral amru. Permasalahannya berkembang. Ilal kalam sampai pembicaraannya itu kepada Asy-Syaikh Bundar Al-Khaibari. Ya, sekarang jadi apa? Ada Ustaz ada? Bagian apa? Di Madinah ya. Barakallahu fikum, dia bagian apa pendidikan apa-apa yang ditunjuk sama pemerintah. Barakallahu fikum Syekh Bundar Al-Khaibari. Kemudian terus ya menyebar kepada Syekh Abdul Ilah Al-Juhani wa Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili wa Syekh Mahandi Al-Battar wa sammahum Muhammad bin Hadi bil Isabah. Ini beliau namakan semuanya itu ya Syekh Arafat, Syekh Bandar, Syekh Abdul Ilah, Syekh Abdul Mu'ti, Syekh Mahandi Al-Battar, semuanya dengan nama Isabah. Isabah itu ya kelompok orang lah. Barakallahu fikum. Tapi ini adalah bentuk celaannya. Wa alhaqa bihim asy-syaikh Abdul Wahid Qafid Al-Maghribi. Nah, setelah itu dimasukkan lagi seorang asy-syaikh Abdul Wahid Qafid Al-Maghribi dari Maroko. Ini disebut awalnya dengan kata-kata isabah. Ini sekelompok orang. Summa tatawwaral amru wa sammahum bis-su'afiqah. Berkembang lagi perkaranya ini pembongkaran sebuah sejarah awal munculnya su'afiqah. Fitnah su'afiqah barakallahu fikum. Summa tatawwara al-amru wa sammahum bis-su'afiqah. Perkaranya kemudian berkembang. Lalu mereka yang disebut isabah ini menjadi su'afiqah. Ya, tadi sudah disebutkan su'afiqah itu apa artinya. Musyabbihan lahum bil mubtadi'ah alladhi dzakarahumul imamu Syabi. Ya, wa annahum mulhaquna bi ahli al-ahwa kama qala Muhammad bin Hadi syarihan makna soal fiqah indal imam Syabi. Musyabbihan lahum bil mubtadi'ah. Ia diserupakan dengan ahlul bidah yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi bahwa mereka soal fiqah itu mulhaqun bil bi ahli al-ahwa, seperti yang disebutkan oleh Muhammad bin Hadi dalam syarahnya menjelaskan makna soal fiqah. Dia menukilkan ucapan Imam Asy-Sya'bi dan sudah disinggung oleh Syekh Hasan bin apa? Bin Abdul Wahab Al-Banna di dalam tulisan beliau Barakallahu fikum ulama Mesir. Kemudian beliau mengatakan alladzina la ilma indahum yuridu bihim ahlal ibtida walladzina la ilma indahum. Dia sendiri menukilkan ucapan Asy-Sya'bi, soal fiqah itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Yang dia inginkan maksudnya Asy-Sya'bi adalah ahlul bidah yang tidak punya ilmu pada sisi mereka. Ini ucapan Ibnu Hadi di saat dia mensyarah makna soal fiqah. Wa akada Muhammad bin Hadi fi sautiyatin lahu annahum mulhaquna bi ahli al-ahwa. Bahkan dia memperkuat lagi soal fiqah itu dalam suaranya bahwa mereka digolongkan dan digabungkan kepada ahlul ahwa. Thumma bada'a Muhammad bin Hadi yuwassi'u da'irata tahdhir. Setelah ini syekh masyayikh yang ditahdirnya ini lalu kemudian memulai memperluas ya daerah tahdhirnya. Fabada'a bitasmiyati man khalafahu wantaqadahu fi jarhil ikhwah bisu'fu. Mulai menamakan orang-orang yang menyelisihi dia, menyelisihi Ibnu Hadi, dan orang-orang yang mengkritik dia disebabkan jarahnya terhadap ikhwah salafiyin min masyayikh salafiyin. Ya, jadi orang yang mengkritik dia, orang yang menyelisihi dia, itu disebut dengan sulfu. Jadi ini sudah menebar, sudah barakah. Awalnya ini Muhammad Syekh Arafat. Setelah itu kena sabetan ini. Ya, Syekh Bandar, Al-Khaybari, Syekh Abdul Ilah, Al-Juhani, Syekh Abdul Mu'ti, Ar-Ruhaili. Barakallahu fikum. Lalu mulai untuk kemudian menebar daerah ya peringatannya, menamakan siapapun yang menyelisihi dia dan yang mengkritik hasil jarahannya, jarahnya terhadap ikhwah, maksudnya ikhwah di sini adalah masyayikh salafiyin, diberikan nama oleh dia bisulfu, nama sulfu. Ya, orang enggak punya ilmu. Kasyaikh Abdullah bin Salfi wa Syaikh Nizar Hashim wa Syaikh Abbas Al-Jauna kena sabetan barakallahu fikum. Thumma tatawwara al-amru inda Muhammad bin Hadi wa inda atba'i fasu'fiku al-kathira من المشايخ وطلبة العلم في دول العالم المختلفة كما في الجزائر. Kemudian berkembang persoalannya ya di sisi Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya menghukumi su'afiqah banyak golongan para masyayikh thullabul ilm di belahan-belahan alam yang berbeda-beda seperti di Aljazair. Faqala Muhammad bin Hadi fi masyayikhil Islam haula'i sa'afiqah indahum aidan. Di sana maksudnya di Aljazair sa'afiqah juga. Bal wa alhik bihim man yuzakkihim. Kemudian ikut, ya, ikutkan kepada mereka, gabungkan kepada mereka man yuzakkihim, siapapun yang memberikan tazkiyah, rekomendasi kepada mereka. Habis. Ya. Faqala fi Syekh Abdul Ghani Al-Waisat, dia berkata kepada Syekh Abdul Ghani Al-Waisat, termasuk tua, barakallahu fikum, min masyayikh, barakallahu fikum, apa dia di Aljazair atau antara Maroko dengan Libya ini masyayikh? Huwa minhum madama huwa yuzakkihim, huwa minhum, dia termasuk dari golongan su'afiqah selama dia memberikan tazkiyah. Wa fi Tunis asbaha ba'du syabab yat'anuna fi ikhwanihim, di Tunisia karena fitnah su'afiqah ini sebagian syabab mencela saudaranya sendiri. Wa yaquluna anhum su'afiqah, mereka mengatakan su'afiqah. Wa za'anif, ini kamus-kamus yang tadi kosakata-kosakata celaan. Za'anif itu kalau kita lihat di dalam kamus za'anif, cebol. Orang yang cebol, barakallahu fikum. Wa hasalat tahdiru wat tafarruqu wal ikhtilafu fil Maghrib wa Libya wa Indonesia wa fi duali Eropa ka Holanda wa Britania wa Faransa wa Albania wa fi Amerika wa Kanada wa fi mudunil alam al mukhtalifah bal wa asbaha jama'atu Muhammad bin Hadi yasifuna ikhwanahum bil haddadiyatil judud, ya, sehingga terjadi tahdir mentahdir, terjadi perpecahan, terjadi khilaf di Maghrib, Maroko, Libya, Indonesia, ya, kemudian di negara-negara Eropa seperti Belanda, Britania, Inggris, Faransa, Prancis, Albania, ini nama ya Albania. Apa? Nama negara kan Albania. Enggak ada nama anuknya. Albania, iya. Wa Amerika wa Kanada dan di negeri-negeri alam atau di alam al-mukhtalifah, negeri-negeri yang berbeda-beda. Ya. Barakallahu fikum, itu terlihatkan di awal-awal muncul dari imam masjid ini melakukan barok terhadap Ibnu Hadi, muncul terjadi dari kemudian ini, ya, majelis taklim di Amerika, di Kanada mengeluarkan apa namanya bayanat penjelasan, ya, bahwa kami berlepas diri dari fitnah su'afiqah Muhammad bin Hadi, itu menunjukkan bahwa terjadi kerusakan di kalangan salafiyin. Sampai kemudian, ya, jamaah Muhammad bin Hadi mensifati saudara-saudaranya bil haddadiyatil judud. Haddadiyah baru, barakallahu fikum. Ma'asyara talabatil ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tentu telah mendapatkan kamus-kamus celaan, barakallahu fikum, kosakata, kosakata celaan yang kita tidak pernah mendengarkan dari bimbingan ulama kita, barakallahu fikum, mencela walaupun dia adalah ahlul bid'ah wal ahwa, tidak pernah mengajarkan kita celaannya seperti ini. Dihabisi hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Adapun bentuk dalilnya insyaallah akan disampaikan, barakallahu fikum, agar semua ahlu sunnati wal jamaah mengerti ini loh. Ya, benar-benar ucapan Syekh Rabi itu bahwa pada Muhammad bin Hadi perbuatannya tidak ada hujah, yang ada adalah kezaliman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.